yang mungkin dekat dengan kita sekarang. Anda selami perkara itu, Anda tidak akan dapatkan ujungnya atau tidak akan dapatkan dasarnya. Kalau kita katakan itu adalah lautan. Karena Allah tidak firmankan, Nabi Muhammad tidak sabdakan, maka tidak perlu kemudian kita terlalu masuk ke dalam, karena enggak akan dapat jawaban. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan semuanya detail, khususnya perkara-perkara gaib? Allah tahu kan kemampuan kita. Bisa jadi ketika diterangkan pun kita tidak bisa memahaminya karena perkara gaib. Tahu bagaimana kehidupan mereka sekarang sebenarnya? Apakah hanya di situ saja di liang lahat? Atau sebagian yang saleh kita tahu kan ruhnya sudah di surga. Yang kita bicarakan yang tidak di surga gimana? Juga sebagai keterangan untuk rekap pada pertemuan yang lalu, kita menyebutkan tentang bagaimana talbis iblis kepada orang-orang yang meyakini reinkarnasi. Maka kita umat Islam tidak meyakini itu. Bahwasanya ruh orang yang baik akan bersemayam lagi kembali ke ruh orang yang atau ke badan orang yang lain. Begitu juga yang buruk, enggak. Orang kalau sudah meninggal, maka yakni dia masuk ke alam barzakh. Bisa mendapatkan nikmat, bisa juga kemudian dapat azab. Yang dapat nikmat, kita tidak tahu apakah mereka di situ terus. Tapi di hadis disebutkan bahwasanya yang mati syahid di medan perang, ruhnya sudah di surga. Tapi hakikat bagaimana kondisinya kan kita enggak tahu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun ulang, Imam Ibnu Jauzi berkata, iblis masuk atau menyusup ke dalam akidah umat Islam dari dua jalan. Yang pertama, taklid buta pada nenek moyang dan pendahulu mereka. Apakah kemudian taklid tidak boleh? Kita akan bahas dan beliau juga bahas di sini sebagai penghujung nanti. Ada bahasannya. Ada bab bolehnya itu kapan? Maka kalau kita sebutkan taklid buta tidak boleh, berarti taklid berdasarkan ilmu itu yang boleh. Seseorang mengikuti dalil yang disampaikan si imam madhab, maka hakikatnya dia bukan taklid kepada si imam madhab, dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan oleh imam madhab tersebut. Kita akan bahas nanti di ujungnya. Yang kedua, tenggelam dalam masalah-masalah yang tidak diketahui ujung ataupun pangkalnya. Bahkan orang yang tenggelam itu tidak akan bisa sampai kepada kedalamannya. Enggak bisa. Sampai al-wusul ila umki. Kenapa? Di antaranya mungkin itu perkara gaib. Anda tidak mungkin cerna. Anda tidak mungkin mengindranya. Bagaimana Anda akan menyelaminya? Enggak akan sampai. Bagaimana Anda akan menyelami lautan yang Anda tidak tahu dia ada dasarnya atau enggak? Enggak akan nyampe. Kemudian, iblis menjerumuskan semua orang yang termasuk ke dalam golongan kedua ini kepada kerancuan. Jadi ini terbalik dari golongan yang pertama. Yang pertama, taklid buta. Itu biasanya menimpa orang-orang yang bodoh. Yang kedua, ini orang-orang yang pintar. Jadi kalau orang bodoh, mereka akan rayu, mereka akan jerumuskan dalam perkara agama mereka kepada kesesatan, kepada taklid buta, karena kebodohan mereka. Itulah kenapa semua kita nuntut ilmu. Yang kedua, ada orang-orang cerdas nih. Ada orang-orang pintar. Gak bisa dibodohi. Maka bentuk talbisnya, dibikin orang ini kemudian masuk ke dalam perkara-perkara yang sebenarnya mereka gak bisa sampai. Cuma mereka akan tertipu dengan kecerdasannya, tertipu dengan kepintarannya, hingga kemudian mengatakan sesuatu tanpa dalil, hingga mengedepankan perkataan dia dibandingkan firman dan sabda, dan lain sebagainya dan sebagainya. Kita akan sebutkan semuanya malam ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa amma tariqul awal fa inna iblis zayyana lil muqallidina anna al adillata qad tashtabih والصواب قد يخفى والتقليد سليم وقد ضل في هذا الطريق خلق كثير وبه هلاك عامة الناس فإن اليهود والنصارى qalladu aba'ahum wa ulama'ahum fadallu wa kadzalika ahlul jahiliyah. Kerancuan bagi siapa saja yang menempuh jalan yang pertama. Iblis membuat kerancuan atas orang-orang yang bertaklid dengan membisikkan bahwa dalil-dalil yang ada itu tidak jelas dan benar-benar samar. Jadi yang disebarkan oleh iblis kepada orang-orang bodoh adalah bahwasanya ini hadisnya kamu gak bisa pahami sendiri loh, ini ayat-ayat mutasyabih loh, ini hadis Nabi Muhammad maknanya banyak loh, kamu gak bisa paham dengan kemampuanmu sendiri, kamu harus ngikuti orang banyak, ikuti aja orang banyak, kamu gak bakal salah. Ikuti yang diajarkan bapakmu, ikuti yang diajarkan nenek moyangmu, kamu selamat. Kenapa? Kamu kan gak bisa memahami firman sendiri nih. Sedangkan ayat ada yang muhkam, jelas, ada yang mutasyabih, samar. Kamu gak bisa paham ayat-ayat begini. Udah, taklid aja. Nah, itulah rayuannya. Nanti sama orang yang berakal, dibalik lagi sama dia. Dasar kerjaan iblis. Iblis laknat emang. Kurang ajar ya. Jadi orang bodoh dengan satu rayuan, yang pintar rayuan yang lain. Kerancuan bagi siapa yang menempuh jalan pertama. Iblis membuat kerancuan atas orang-orang yang bertaklid dengan membisikkan bahwa dalil-dalil yang ada tidak jelas dan kebenaran masih samar. Mereka tanamkanku ke benak orang-orang bodoh. Sedang taklid itu jalan yang selamat. Kamu ikuti keyakinan bapakmu selamat. Kamu ikuti keyakinan nenek moyangmu, selamat. Kamu ikuti kebanyakan yang dilakukan masyarakat, pasti selamat. Inilah yang kemudian ditanamkan oleh iblis. Kemudian kata beliau, sebenarnya sudah banyak orang yang tersesat di jalan ini. Bahkan karena taklid inilah umat Islam pasti akan binasa. Pasalnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani taklid kepada nenek moyang mereka dan para ulama mereka, rabi dan juga pendeta mereka, hingga mereka pun tersesat. Demikian juga yang menimpa orang-orang jahiliyah. Taklid buta, tanpa ilmu. Bagaimana kalau dengan ilmu? Boleh, itulah dalam bahasa usul fikih ada, bab taklid itu ada. Orang awam harus taklid memang, tapi dengan ilmu. Dengan seorang alim yang amanah dengan ilmunya. Bahkan terkadang si alimnya pun kadang-kadang melakukan taklid kepada alim yang jauh lebih daripada dia. Taklid itu artinya adalah yani ittiba'u man qawluhu laisa bihujjah. Dalam usul fikih disebutkan taklid dari kata bahasa Arab qallada yuqallidu taklid, menggantungkan, mengaitkan, mengalungkan. Qallada yuqallil, taklid, ngikuti. Mengikuti orang yang sebenarnya perkataannya bukan hujjah. Itulah taklid secara definisi. Nah, taklid ini terjadi kepada orang awam, juga terjadi kepada si alim. Terjadi kepada orang awam kenapa? Karena orang awam ilmu alat aja enggak bisa. Tidak perlu kemudian kita bahas ilmu hadis dengan semua cabangnya, ilmu tafsir dengan semua cabangnya, ilmu fikih dengan semua cabangnya, alatnya aja dia enggak bisa. Bahasa Arab cuma anak ente doang. Anak antum, kefahalu. Ngomong zaud juga kebalik jauz. Aduh, lagi nunggu jauzi nih. Jauz, jauzul hin itu artinya kelapa. Jadi kadang-kadang ada akhwat pasang, aduh lagi nunggu jauz datang nih, nunggu kelapa, apa nunggu suami? Karena masih belajar, nggak apa-apa ya, semangat belajar, no problem. Anda tidak pernah akan paham agama ini sebelum Anda paham bahasa Arab. Jadi semangat belajar bahasa Arab. Jamaskan hukumullah, jangankan ilmu-ilmu yang lu sebutkan tadi, ilmu alatnya orang awam nggak bisa. Tidak ada jalan lain kecuali mereka harus ngikut. Siapa? Yang diikuti orang yang berilmu, yang amanah dengan ilmunya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah ahludzikri, maksudnya adalah para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Harus taklid kita. Fatwa seorang syekh, fatwa seorang mufti, itulah menjadi prinsip untuk kita. Kenapa? Dia amanah dengan ilmunya. Jadi taklid berdasarkan ilmu boleh. Bahkan orang awam harus taklid. Bagaimana Anda akan memahami firman Allah atau sabda Nabi Muhammad kalau bukan mereka yang menerangkan, mereka yang Anda ikuti. Ingat, kebenaran yang diikuti bukan sosoknya. Kita akan sebutkan nanti perkataan Ali bin Abi Thalib habis ini. Kenali kebenaran, Anda akan tahu siapa orang yang berjalan di atas kebenaran. Bukan orangnya, bukan ngefans sama kiainya, syekhnya, tuan gurunya, ustadznya. Karena mereka semuanya tidak maksum. Dalil maksum. Karena kalau Anda ngefans sama orangnya, suatu saat kemudian Anda dapatkan aib orang ini, habis. Anda bahkan mungkin enggak belajar lagi. Karena Anda ngefans sama orangnya, sama ustadznya, sama syekhnya. Tak taunya saya tahu aslinya. Wah, berhentilah saya belajar. Berhenti belajar. Kenapa? Karena Anda salah. Harusnya kebenaran yang dia sampaikan, yang Anda ikuti. Orangnya bersalah, manusiawi. Tapi ingatkan, sekalipun dia ustaz, punya salah, ingatkan. Adab mengingatkan kita sudah pelajari juga. Mungkin jangan di depan umum. Seorang ustadz salah dalam postingan, Anda nasihati di komen, tersinggung dia, malu dia. DM aja, kenapa? Anda pengen show off? Anda pengen dilihat orang banyak memang? Jangan. Tersembunyi saja. DM dia, ustadz, antum salah dalam perkara. Habis itu capture posting. Oh, sama juga. Nasihati. Wallah alam bisa. Nah, terkadang juga terjadi kepada si alim itu sendiri. Orang yang berilmu pun terkadang melakukan taklid. Siapa? Orang yang lebih alim daripada dia. Kata Syekh Al-Uthaymin, kita yakini Syekh Al-Uthaymin, alim, dia berilmu. Kata beliau, jika saya ditanya satu fatwa, dan harus segera mengeluarkan fatwa, tidak ada waktu cukup untuk merujuk kepada literatur tua, kata beliau, saya langsung merujuk ke majmu' fatwa. Beliau ngomong, artinya beliau langsung taklid kepada fatwanya Syekh atau Imam Ibnu Taimiyah. Asal dengan ilmu, bukan kemudian buta. Wallahu a'lam bishawab. Ulang-ulang. Pasalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani taklid kepada nenek moyang dan para ulama atau rabi atau pendeta mereka hingga mereka pun tersesat tanpa ilmu. Demikian juga yang menimpa orang-orang jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, wa'lam anna al-illata allati biha madahu at-taqlida biha yudham li'annahu idza kanat al-adillah tashtabih was-sawabu yakhfa wajaba hajru at-taqlid li'alla yuqa fi dhalal. Halaman 60, perhatikan terjemahannya. Kata beliau rahimahullah taala, ketahuilah bahwa alasan yang dengannya orang-orang tersebut menyanjung taklid justru membuat diri mereka menjadi tercela. Ingat ya, ini yang buta ya. Sebab bila memang dalil-dalilnya tidak jelas serta kebenaran diyakini masih samar, seharusnya taklid ditinggalkan. Lawang dalilnya enggak jelas, agar tidak menjerumuskan ke dalam kesesatan yang telah nyata. Jamaah, taklid buta itu yakni tercela. Tapi taklid berdasarkan ilmu, seseorang mengikuti seorang alim berdasarkan ilmunya dan dia amanah, artinya fatwa yang dia telurkan bukan pesanan. Betul-betul dia berfatwa karena keilmuan yang dia miliki. Berarti amanah ini orang. Maka kita boleh mengikutinya. Dan hakikatnya itu bukan kita mengikuti orang ini atau imam madhab ini. Rasulullah lah yang kita ikuti. Kenapa? Dia mesti merujuk ketika menyampaikan fatwa, menyampaikan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad, atau fatwa yang difahami dari firman Allah atau difahami dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya berarti ngikut Nabi Muhammad juga, itulah ilmu. Bukan buta. Waqad dhamma Allahu ta'ala al-waqifina ma'a taqlidi abaihim wa aslafihim. Faqala 'azza wa jal, inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alayhi aba'ukum. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang bertaklid buta kepada nenek moyang dan leluhur mereka tanpa ilmu, asal ikut. Pokoknya ini yang dilakukan ayah kami, ini yang dilakukan, dipraktekkan nenek moyang kami. Kamu siapa datang-datang kemudian menyalah-nyalahkan? Ha? Baru juga lulus kemarin, dasar sawah Wahabi. Salafi Wahabi. Kayak itulah biasanya lah. Tadi pagi juga sudah ulun sebutkan contoh yang sering ulun ulang sebenarnya. Dan ini dari perkataan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Terkadang ketika keburukan itu sudah terbiasa, maka seakan-akan itulah kebenaran. Akhirnya ketika betul ada satu kebenaran, tapi karena orang tidak terbiasa, mereka kira itulah keburukan. Ulun sering contohkan juga dengan puasa nisfu Sya'ban. Coba aja Anda di hari nisfu Sya'ban, kan kita enggak puasa. Itu kalau pagi-pagi kita nyari makan cukup susah. Bubur ayam susah, ketupat kandangan susah, nasi kuning, apalagi sebutin semua. Berat-berat sarapannya orang Banjar nih, luar biasa. Mie ayam jarang pagi-pagi, tapi ada ya. Rada siang, nah ada tuh. Anda untuk makan siang cukup tuh. Jam 10-an, jam 11-an, fast food Amerika udah pada buka tuh. Ya, mereka enggak kenal nisfu Sya'ban, jualan terus. Halal kok, enggak ada masalah. Orang ayam, ayam sama tepung. Yang jual jilbaban semua. Bahkan pemiliknya juga muslim karena dia waralaba. Enggak perlu repot-repot. Karena kalau yang di pinggir jalan ya belum bisa menyaingi rasanya. Lain dengan Saudi, mereka punya Al-Baik. Ketika ingin putus hubungan sama yang enak, kalau kita ya kayak gitu, yang di pinggir jalan punya acil-acil. Allah Nabi SAW, kadang-kadang krispinya terlalu keras gitu ya, pacul gigi. Tapi tentunya juga ada kelebihan, ada kepala krispi, ada kepala ya, ada ceker ya. Coba aja dicari Kentucky. Pesan apa mas? Dada apa paha? Ceker ada gak ceker? Gak ada. Nah itu ada tempat acil-acil. Jadi kita nih ngomongin apa sebenarnya? Atau misalnya siang ada warung yang buka ya. Ketika Anda beli, Anda berpapasan dengan orang yang puasa, itu seperti Anda yang berdosa. Padahal itu gak ada sunnahnya. Cuman orang terbiasa dengan itu. Apalagi malamnya. Semua masjid penuh. Tapi di masjid gak apa-apa ya. Kepergok lima. Ulun lupa. Gak perhatian. Bulan Sya'ban ya bulan Sya'ban aja. Ke salah satu masjid gitu ya. Ulun gak enak nyebutkan masjid At-Taqwa. Kelas atau masjid. Ulun gak tahu itu malam Sya'ban. Parkir biasa mau isya. Begitu mau pulang, umat tetut. Susah saya keluar. Karena sudah ketutup semua sepeda motor jamaah yang lain. Mah begamat. Keluar tugin. Sebutan mitih. Kadung empat ceramah ke orang ini. Kayak itu nah. Ya Allah. Jadi seperti saya yang berdosa. Keluar sholat isya itu seperti saya yang berdosa. Subhanallah. Padahal saya ada kegiatan yang lain. Saya berusaha. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Habis lihat rembulan. Wah iya ya. Nisfu Sya'ban. Jadi seperti saya yang berdosa. Sejak malam. Paginya begitu lagi. Anda beli makanan. Orang yang puasa akan melihat Anda. Maksudnya. Itu kalau ada voice overnya. Kurang ajar ya. Ya Allah. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan keburukan yang baik, orang sudah terbiasa dengan kesalahan yang benar, itu seperti salah. Dalam poin ini, sepertinya iblis sukses ya, tapi kita tidak pernah akan ngalah. kita tetap akan berdakwah. Dia berjanji sampai hari semua kita dibangkitkan akan menyesatkan kita, maka orang-orang yang menegakkan kebenaran pun akan selalu ada. Karena kan akhir-akhir ini gitu ya, berseliweran di Facebook, di Instagram gitu, para yakni para pencari duit dari YouTube untuk yakni kemudian bikin konten-konten aneh, di antaranya adalah memburu hantu. Jadi pelan-pelan, kuntilanak harga dirinya sudah hilang, pocong sudah hilang, tuyul apalagi, pelan-pelan sampai ke iblisnya kita babat ya. Kuntilanak dicatok nyalon bata pian umar. Pak ya umar. Ya bisa saja settingan ya. Begini aja kuntilanaknya. Ya Allah. Dan kenapa kuntilanak itu selalu itu dia pengen turun enggak bisa. Anda bos sepeda motor, takut dia pengen turun. Tapi enggak bisa. Dia tuh nangis enggak bisa tuh. Aduh, gara-gara YouTube nih mau kuyon. Aduh. Karena beberapa hari kemudian ya, dia datangnya ke rumah. Waduh, saya paham karena aduh ya Allah. Kasihan juga para setan ya, sudah hilang martabatnya. Jadi kerjain sama YouTuber. Jadi objek untuk nyari uang ya. Hebat-hebat. Tapi mungkin settingan kita enggak tahu ya. Lanjut. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zukhruf ayat 23-24. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela taklid kepada nenek moyang tentunya tanpa ilmu, buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad SAW dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama sejak mereka. Ikut bapak pokoknya. Ada apa kami ini datang-datang bawa syariat yang baru? Jadi kita dibilang bawa syariat yang baru. Dakwah tauhid dibilang syariat yang baru. Dakwah sunnah dibilang syariat yang baru. Anda yang selama ini tidak belajar. Sesatan. Gak apa-apa, karena ini hanya mukallid, hanya orang yang bodoh. Sikap kita kepada penyimpangan. Orang-orang bodoh bisa bagi kita, mereka hanya melakukannya karena bodoh. Maka Anda tetap harus berkasih sayang, berbelas kasihan, doakan pada Allah agar mereka diberikan hidayah. Beda dengan alim, tahu padahal dia salah, cuman dia ada kepentingan dalam dakwahnya itu. Ini kalau tidak dilakukan, saya gak dapat duit. Ini kalau tidak dijalankan, saya enggak dapat uang. Ini kalau saya jalankan, oh kali 30 hari, uang banyak. Tahu dia padahal enggak ada tuntunannya. Kalau misalnya kita sepakati 12 Rabiul Awal, harusnya perayaannya satu hari saja dong. Seluruh dunia. Paling beda jam. Paling beda jam, tapi satu hari saja dong kita rayakan 12 Rabiul Awal. Ulun pengen ngomong maulid enggak enak, 12 Rabiul Awal. Tapi enggak, sepanjang bulan, kadang-kadang bukan Rabiul Awal juga maulitan. Gimana? Fulus. Anda kalau levelnya dai nasional, 75 sampai 100. Dari mana saya tahu? Dari IO. Itu tarif kapan? Awal tahun 2000. Sekarang lebih besar. Duit kali 30 hari. Tahu dia, tapi karena ada hawa nafsu di situ. Dan kemudian dia mendakwahkan. Maka sikap kita kepada ahlul bid'ah seperti ini berbeda. Kita bantah. Karena dia terang-terangan, kita juga membantahnya terang-terangan. Menyampaikan kepada kaum muslimin akan kesalahan mereka. Karena mereka juga terang-terangan. Gak malu-malu untuk menyimpang. Jadi beda sikap. Bid'ah itu macam-macam. Pelakunya pun macam-macam. Hukumnya pun macam-macam. Gak pernah kita pukul rata. Wallahu a'lam bishawab. Ada sudah 3 sampai 4 video tentang itu, tapi di kajian intisari akidah. Mungkin bapak-bapak bisa menontonnya. Sayang itu itu kajian buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu aja kajiannya berat ya. Apalagi yang hadir ibu-ibunya lama, berat banget. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada yang kamu peroleh dari agama nenek moyang? Maksudnya, ketika sudah datang kebenaran, masa pengen lanjut dengan kesesatan? Sudah datang dalil, masa lanjut dengan kebutaan? Kan bodoh. Makanya ini yang pertama, orang-orang yang bodoh. Sikap kita juga harusnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksudkannya adalah apakah kalian akan mengikuti mereka walaupun aku sudah datang dengan yakni risalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Ini pertanyaan untuk orang-orang yang masih saja lanjut dengan penyimpangan mereka padahal sudah datang kepada mereka dalil dan keterangan yang jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum alfau aba'ahum dhalin fahum ala atharihim yuhra'un. Dalam surah As-Saffat ayat 69-70, sesungguhnya mereka telah mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat, lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. Sudah tahu nenek moyangnya sesat tapi diikuti pula. Artinya dua dalil menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela taklid buta kepada nenek moyang dan orang-orang terdahulu. Kemudian qala al-musannif, kemudian Imam Ibnu Jauzi berkata, i'lam annal muqallida ala ghairi thiqatin fi ma qallada fihi wa fi at-taqlid ibtalu manfaatil aqli li'annahu innama khuliqa lit-ta'ammuli wat-tadabbur وَقَبِيحٌ بِمَنْ أُعْتِيَ شَمْعَةً يَسْتَضِيءُ بِهَا أَيُطْفِئَهَا وَيَمْشِي فِي الظُّلْمَةِ. Ini perkataan yang bagus, Anda bisa garis bawahi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ketahuilah, orang yang bertaklid sejatinya tidak benar-benar meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya. Sebodoh-bodohnya orang, ya akalnya ada. Sebenarnya hakikatnya dalam diri mereka, mereka tahu, ini kok kayaknya gak benar ya. Tapi ada kesenangan di sana. Ada keseruan di sana. Ada uang di sana kalau kita bahas sekarang. Mana Akh Rahman nih? Kita bisa tanyakan Akh Rahman. Waktu dia dulu melakukan yang dia lakukan. Seru kata dia. Diundang sini ramai tuh bang, pokoknya ada kelezatan memang, begendangan ya lo, bernyanyian, mbah tuntung bermakanan, subuh guringan. Mereka tahu sebenarnya, artinya sebodoh-bodohnya orang, dia bukan gila, akalnya ada kok. Ulun-ulang, ketahuilah orang-orang yang bertaklid sejatinya tidak benar-benar meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya. Bahkan dengan bertaklid, seorang telah menyia-nyiakan fungsi akalnya. Karena akal itu diciptakan untuk berpikir dan merenung. Maka tercelalah seseorang yang diberi lilin untuk menerangi jalan, namun dia malah mematikannya dan berjalan dalam kegelapan. Perkataan yang indah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita semuanya diberikan beban kewajiban perintah dan juga larangan ya karena kita berakal. Harusnya manfaatkan akal yang kita miliki ini untuk mentadabburi firman Allah, untuk merenung hikmah di balik firman Allah, sabda Nabi Muhammad, bukan hanya membeo. Cukup aneh kalau ini terjadi pada perkara agama. Padahal dalam urusan duniawi, Anda sangat detail dalam surat-menyurat. Bukan surat-suratan. Artinya surat-surat. Surat tanah, izin sana, izin situ, hingga keluar IMB baru bangun rumah, supaya nanti enggak bermasalah. Surat tanah, izin sana, izin situ, keluar IMB bangun masjid, supaya nanti enggak bermasalah. Bikin yayasan untuk sekolahan, supaya nanti gak bermasalah. Sepeda motor, mobil, semuanya Anda detail kan. Sampai kita kadang-kadang kalau sudah tinggal 1 atau 2 hari, waduh harus bayar pajak, kelabakan kita, kenapa? Gak ingin bermasalah nanti. Dalam urusan duniawi kita begitu detail. Dalam urusan agama kenapa membeo? Tanpa ilmu, yang penting 4 orang banyak. Yang penting baik, masa Allah kada terima? Ya enggak bisa begitu. Alasan yang penting baik, Allah pasti terima, itu enggak bisa. Amal itu harus ikhlas dan sesuai tuntunan, bukan baik. Amal itu harus ikhlas dan sesuai tuntunan, bukan orang banyak. Seikhlas apapun Anda, Anda meyakini kebaikannya luar biasa, yang melakukan banyak, Nabi enggak pernah ajarkan, percuma. Mengeluarkan begitu banyak tenaga, biaya, waktu untuk satu amalan yang Anda tidak dapatkan pahala padanya, kan rugi. Harusnya dalam perkara agama Anda detail. Makanya kalau misalnya siapapun di antara pian mulai sudah bertanya-tanya dalilnya apa, landasannya apa, ah, mulai itu. Anda mulai peduli dengan agama Anda. Anda tidak mau beramal kecuali tanpa didasari di atas ilmu. Daripada mengeluarkan yang lu sebutkan tiga tadi, tenaga, biaya, waktu, tapi enggak dapat pahala tuh. Berarti kan nyampe-nyampein, berarti kan kita bodoh. Untuk apa kemudian? Ini kayak semua kita ini menjalankan ketaatan. Karena kita tahu akhirnya nanti ada balasan dari Allah. Karena semuanya itu nyambung. Ada surga, ada neraka, karena semuanya nyambung. Diutusnya Rasul, diturunkannya kepada mereka kitab, diterangkannya hukum dalam kitab tersebut, karena nanti yang taat dapat balasan, yang enggak juga. Kalau tidak ada surga neraka, diutusnya Rasul percuma, diturunkannya kitab percuma, ada hukum dalamnya juga percuma, ngapain? Ujungnya enggak ada. Semuanya nyambung. Jangan sekalian hukumullah, akal diciptakan untuk berpikir dan merenung. Tapi ingat, jangan kebablasan. Hingga kemudian Anda menuhankan akal. Maknanya, ada firman, ada sabda, Anda kalahkan. Ada firman, ada sabda, Anda tolak. Yang penting masuk akal Anda dulu. Kalau enggak masuk akal, Anda enggak terima. Enggak bisa begitu. Akal penting. Karena akallah kita mendapatkan kewajiban ini. Karena akallah kita disebutkan dengan istilah mukallafin, orang yang diberikan beban kewajiban. Karena akal penting. Itulah beda kita dari binatang. Penting. Binatang saja kemudian tidak mau mendatangi yang di pasangannya, di belakangnya. Ini laki-laki 190 semua dia datangi. Lebih daripada binatang berarti ya. Logika yang yakni lurus sebenarnya. Tapi dia enggak punya akal. Keluar dari situ. Kita itu dapat kewajiban karena kita berakal. Dan gunakan untuk mentadaburi firman Allah, sabda Nabi Muhammad, bukan mendahuluinya. Bahkan di antara pendalilan kita dalam firman dan sabda, nanti ada pendalilan akal, tapi di nomor 2 atau nomor 3. Bukan di depan. Itulah nanti yakni kerancuan kelompok yang kedua kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab, kita adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wa'lam anna umuma ashabil madhahibi ya'udhumu fi qulubihim syakhs fayattabi'una qawlahu fi min ghairi tadabburin bima qal wa hadha 'ainud dalal li'anna an-nadhara ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحارث ابن حوت وقد قال له أتظن أن نظن طلحة والزبير كان على باطل فقال له يا حارث إنه ملبوس عليك إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. Ketahuilah, halaman 61, bahwa pada umumnya orang-orang yang mengikuti suatu mazhab akan mengagungkan salah seorang tokohnya umum, yang kemudian mereka pun mengikuti pendapatnya tanpa merenungkan dahulu isi ucapannya. Jamaah, perhatikan perkataan Imam Malik, innama ana basharun ukhti'u wa usib فانظروا في قولي فإن وافق الكتاب والسنة فخذوه وإن لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. Sesungguhnya kata Imam Malik bin Anas, aku hanyalah manusia, aku bisa benar, aku bisa salah. Maka perhatikan pendapat-pendapatku, tadaburi. Artinya ketika ada seorang alim di, bahkan mungkin imam mazhab sekalipun, dia menelurkan satu fatwa atau dia berpendapat, tetap harus ditadaburi. Kata beliau, jika perkataanku bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan ikut, silakan ambil. Tapi jika tidak, tinggalkan. Karena kita orang yang berakal, gunakan untuk mentadaburi firman dan juga sabda. Perkataan Allah dan sabda Nabi Muhammad kita tadaburi, perkataan seorang alim pun demikian. Karena kalau misalnya Anda tidak tadaburi, Anda tidak timbang, Anda fanatik dengan satu imam mazhab, Anda seakan-akan menjadikan dia nabi kalau begitu. Pokoknya saya ikut hanya pendapat Imam Ahmad saja. Semua pokoknya pendapat Imam Ahmad. Enggak bisa, beliau bisa salah, beliau juga bisa benar. Yang benar itu adalah dalam bab tertentu siapa alim yang kemudian lebih dekat dengan kebenaran. Ustaz, bagaimana cara tahu bagaimana ulama A lebih dekat dengan kebenaran? Perkataan seorang alim yang lain atau di generasi berikutnya, dialah yang menimbang. Itulah gunanya belajar. Maka menurut pendapat saya, perkataan Imam Ahmad ini jauh lebih kuat dibandingkan perkataan Imam Syafi'i. Karena itu 2, 3, 4, 5. Seorang alim berikutnya yang menerangkan. Itulah gunanya belajar. Tapi kalau semua pendapat seorang alim atau imam mazhab semuanya Anda ikuti, Anda pasti salah karena alimnya pasti salah. Seakan-akan kata Syaikhul Utsaimin, Anda menjadikan dia seorang nabi. Enggak boleh. Taqlidul 'am tidak boleh. Mengikuti orang secara umum, maksudnya semua pendapat dia Anda ikuti. Enggak boleh. Yang boleh itu taqlidul khas, mengikuti seorang alim secara khusus. Bab-bab tertentu Anda ikut dia, bab yang lain dia tidak lebih kuat dibandingkan yang lain. Dari mana kita tahu? Belajar, ini gunanya. Dan ini sangat membutuhkan kemudian kejujuran dan keamanahan para dai yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun terkadang seorang dai, seorang ustaz, setelah dia membaca semua perdebatan para ulama dalam satu bab, dia menyampaikan langsung hasilnya. Salahkah dia? Enggak. Karena terkadang kalau disampaikan semuanya, orang malah bingung. Bapak Ibu, dalam perkara ini, maka yang paling rajih adalah boleh. Untuk mempermudah orang faham. Apakah si ustaz kemudian taklid? Enggak. Dia sudah membacanya, dia sudah menelaahnya, dia sudah meramunya. Kemudian terkadang seorang alim juga yang mengatakan, maka khulasah dari perdebatan ini adalah, nah itu yang diambil ustaznya. Anda langsung terima jadi. Boleh? Boleh. Untuk yakni nuntut ilmu. Tapi kalau levelnya mahasiswa, enggak bisa, harus terangkan perkataan mazhab Maliki ya, harus semuanya. Karena mungkin yakni mereka yakni para penuntut ilmu, bukan istilah pian penuntut ilmu, tapi bukan kelas universitas atau bukan khusus penuntut ilmu hadis, enggak. Ini umum. Umum apalagi kemudian live seperti ini. Kecuali memang pembahasannya memang perbandingan antar mazhab, ya mah harus terangkan semua. Ustaz Fauzan itu yang harus ceramah di sini. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, ulun-ulang. Ketahuilah bahwa umumnya orang-orang yang mengikuti suatu mazhab akan mengagungkan salah seorang tokohnya, yang kemudian mereka pun mengikuti pendapatnya tanpa merenungkan dahulu isi ucapannya. Harus direnungkan. Makanya jamaah, ulun pribadi punya yakni buku-buku fatwa itu bukan satu ulama kontemporer zaman kita. Punya Syekh bin Baz saya punya Syekh Utsaimin saya punya Syekh Albani saya punya gabungan para ahli fatwa saya punya. Kenapa? Karena harus dibaca semua. Kalau cuma punya satu, nanti saya jadi muqallid. Nanti saya kemudian tidak mentadaburi firman dan sabda. Pokoknya jar Syekh Utsaimin pokoknya lah, enggak bisa begitu. Tapi kalau memang pendapat beliau adalah yang paling kuat dibandingkan yang lain, maka pian terkadang terima jadi dari kami. Makanya lu sebutkan kayak pertemuan yang lalu atau mulia al-mahdi salaf. Terkadang untuk satu pengajian 7, 8 sampai 10 artikel ulun harus baca. Tapi enggak ulun baca semua di sini kan? Tapi maknanya ulun sampaikan. Enggak cukup waktunya. Ini aja udah hampir jam berapa? Udah jam 8 lebih ini. Padahal masih banyak yang harus kita baca. Jadi beda kalau pengajian di masjid dengan kemudian ya yang formal di kelas-kelas gitu beda. Runut. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ini jelas termasuk kesesatan yang nyata. Sebab seharusnya yang diperhatikan adalah perkataan, bukan yang berkata. Inilah pelajaran untuk kita untuk tidak taklid. Jangan ngefans sama orangnya. Tapi perkataan yang dia sampaikan sesuai firman dan sabda atau tidak. Karena kalau Anda kemudian orangnya lah sebagai penentu kebenaran, suatu saat dia slip, pertama Anda akan kecewa. Bisa saja kekecewaan Anda berakhir pada Anda berhenti nuntut ilmu karena Anda kecewa. Ini terjadi jamaah. Ada cerita pokoknya ya, dan ini kejadian nyata. Ada seorang yang ngefans sekali kemudian dengan kakak kelasnya. Dengan kesolehannya, dengan kata-katanya secara zahir ngefans dia. Akhirnya dia juga kemudian sampai fakultas yang dia pilih pun ikut dengan yang dia panuti. Padahal bisa jadi mungkin dia tidak ada minat, penting saya pengen. Suatu saat dia tahu aib orang ini, hancur dia. Malas kuliah, malas belajar, dan malas-malas lain. Kenapa? Karena Anda dari awal salah. Kita hanya menghukum orang secara zahir. Harusnya sikap dia tadi ketika tahu orang yang dia peneliti salah, nasihati. Bukan Anda yang hancur, nasihati. Karena bisa jadi yang ngefans sama si fulan ini bukan cuma Anda kan, yang lain-lain juga adik kelas mungkin banyak yang ikut. Kenapa? Ngelihat zahir seorang, tak tahunya dibaliknya terbukti ada aib, hancur dia. Sampai kemudian pengen pindah fakultas. Itulah kesalahan kalau kita ngefans sama orangnya. Nasihat juga untuk yakni sebagian ikhwah yang mungkin pernah nge-add ulun, tolong ustaz save nomor ulun. Alhamdulillah. Ulun ngefans sama pian. Ah salah. Anda cuma belum tahu aib saya saja. Suatu saat Anda tahu aib saya, Anda berhenti ngaji. Harusnya yang Anda perhatikan adalah menghadiri kajian, ambil serap ilmu. Bukan karena sayanya, bukan karena ustaz Ahmadnya, bukan karena ustaz yang lainnya. Salah. Kebenaran yang mereka sampaikan itu yang Anda panuti, itu yang Anda ikuti. Tidak dipungkiri terkadang style, gaya berceramah membuat orang tertarik. Enggak dipungkiri, tapi kalau Anda ngefans sama orangnya, salah, Anda akan kecewa nanti. Karena semua kita belum aman dengan iman kita. Semua kita masih terancam karena iblis akan jerumuskan orang berdasarkan levelnya masing-masing. Tapi kita berdoa kepada Allah agar semua kita diwafatkan di atas keimanan. Amin. Tapi ingat, semua kita belum aman. Kata Syekh, kita lanjutkan. Sebagaimana yang jawaban Ali bin Abi Thalib kepada Al-Harith bin Hawf yang pernah menegaskan kepadanya, apakah engkau mengira kami menyangka Talhah dan Zubair berada di atas kebatilan? Jadi perkataan Harith ini seakan-akan pengsucian. Gak mungkin sahabat Talhah itu salah, gak mungkin sahabat Zubair itu salah. Perhatikan jawaban Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Ali pun berkata kepadanya, wahai Harith, perkara ini rancu atasmu. Sesungguhnya kebenaran itu tidaklah diketahui dengan ketokohan seseorang, tetapi kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan mengetahui ahli atau pengikut kebenaran tersebut. Jangan orangnya, yang dia sampaikan apa. Sesuaikah dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah salafus saleh, ikut. Wallahu a'lam bisab. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, kamu akan tahu siapa saja orang yang berjalan di atas kebenaran. Jangan orangnya. Karena kebenaran tidak dikenal dengan ketokohan. Kalau bisa kita jadikan pengecualian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi, beliau Rasul, mesti benar karena maksum. Di lain itu, di luar itu, selain beliau, semua pasti bersalah. Wallahu a'lam bisab. Lanjut. Wa kana Ahmad bin Hanbal yaqul min dhiki ilmi rajuli ayyuqalida fi i'tiqadihi rajulan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengucapkan, di antara tanda sempitnya ilmu seseorang yaitu sikap taklidnya atas orang lain dalam perkara akidah. Ini debatable ya, bisa diperdebatkan. Jamaah, dalam bab taklid berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, memang ada khilaf. Apakah yang boleh kita ikuti dari perkataan seorang alim atau imam mazhab itu perkara fikih saja? Yang memang perbedaan pendapat di kalangan mereka itu berdasarkan cara pandang mereka terhadap dalil, membuat kemudian berbeda. Apakah itu boleh pada perkara fikih saja? Akidah enggak boleh nanya. Akidah enggak boleh ngikut. Maka jawabannya, perkara akidah pun boleh. Selama yang kita ikuti adalah orang yang memang betul-betul amanah dengan ilmunya. Bukankah siapapun di antara pian, mungkin akidah pian terbangun di sini ketika bahas usul iman misalnya. Tambah faham pian apa itu rukun iman misalnya. Taklid enggak? Taklid. Tapi berdasarkan ilmu yang disampaikan. bisa diperdebatkan memang perkataan Imam Ahmad, tapi inilah beliau. Beliau terkadang rada keras. Rahimahullah, Imam Ahmad cukup keras terkadang untuk pendapat-pendapat tertentu. Tanpa mengurangi rasa hormat, maka tentunya dalam perkara ini, dalam perkara akidah pun kita boleh taklid. Kenapa? Terkadang kita enggak faham. Kan yang ada cabangnya bukan fikih doang. Dalam rentetan kejadian hari kiamat saja misalnya, sejak orang itu meninggal sampai nanti hari kiamat, kan banyak kejadian. Di sela-selanya pun ada. Perselisihan di antara para ulama pun ada di situ. Kayak yang sering ulun contohkan. Orang-orang yang minum dari telaga Nabi Muhammad SAW sangat mungkin kemudian nanti ketika melewati as-sirat nyemplung. Pembahasan bukan? Pembahasan. Cabang enggak? Cabang. Karena pembahasan intinya kita meyakini telaga Nabi Muhammad, semua umatnya jika minum tidak pernah akan haus, prinsip. Jembatan, sirat, prinsip. Allah bentangkan atas surga neraka, sifatnya lebih licin, menggelincirkan. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita yakini, prinsip. Lalu ada bahasan cabangnya, gimana kalau orang yang sudah minum ini nanti di situ tergelincir? Kan mungkin. Padahal dijanjikan kalau sudah minum tidak pernah akan haus selamanya. Dan dia akan haus enggak nanti di neraka? Bahasan. Kalau bukan kemudian keterangan para ulama seperti Imam Nawawi dan yang lain, gimana kita akan bisa faham? Dan itu perkara akidah bukan? Akidah. Jadi perkara akidah pun kita terkadang taklid. Tapi asal dengan ilmu. Bukan, yakni buta. Apalagi membabi buta. Allah yang bisa. Lanjut. Disebutkan di sini, fa in qala qailun fal awamu la ya'rifuna ad-dalil fa kayfa la yuqallidun, fal jawab inna dalil al-i'tiqadi zahirun ala ma asharna ilayhi fi dhikri ad-dahriyah wa mithlu dhalika la yakhfa an aqilin wa amma al-furu' fa innaha lamma kathurat hawadithuha wa ta'asa 'ala al-'ami 'urfanuha wa qaruba laha amrul khata'i fiha kana aslahu ma yaf'aluhu al-'ami at-taqlidu fiha liman qad sabara wa nadhar illa anna ijtihad al-'ami fi ikhtiyari man yuqalliduhu. Sepertinya kita akan sudah di sini berkaitan dengan yakni kerancuan kelompok yang kedua, kita akan pending di pertemuan yang lain. Perhatikan halaman 61 paragraf terakhir. Sebelum terakhir, jika ada yang berkata orang-orang awam tidak mengetahui dalil, bagaimana mungkin mereka tidak boleh bertaklid? Maka akan kami jawab, kata beliau, dalil ada dalil dalam perkara akidah keyakinan sangatlah jelas sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam bahasan mengenai penganut dahriyah di dua pertemuan yang lalu. Dalil semacam itu tidaklah samar bagi seorang yang berakal, karena terlalu jelas, bahkan akal pun mengatakannya akan bahwasanya enggak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri, enggak mungkin sesuatu itu ada begitu saja, mesti ada penciptanya. Akal saya pun menerima. Kalau yang bentuknya prinsip-prinsip seperti ini, oke. Tapi kan nanti ada cabang-cabangnya juga. Di mana kita juga harus mengikuti perkataan seorang alim untuk memahaminya. Sementara masalah-masalah furu', cabang syariat, karena begitu banyak kasusnya, maka tentu saja sulit bagi orang awam untuk mengetahuinya. Contoh yang tadi, Anda enggak akan tahu sebelum baca perkataan para ulama. Ulun saja ketika ditanya tentang apakah seorang sahabat meminum darah Nabi Muhammad, ulun pending karena ulun ingin baca dulu supaya enggak salah ngomong. Kenapa dibahas? Karena memang terjadi dengan keterangan malam itu. Bahkan kami sampai bikin videonya ya, supaya tidak salah dalam yakni praktek tabarruk. Nyari berkah dari Allah lewat sosok Nabi Muhammad dari peninggalan-peninggalannya, padahal Al-Qur'an enggak pernah dibaca sama dia. Yang di hadapannya legasi warisan peninggalan Nabi Muhammad enggak pernah dia baca tuh. yang di samping rumahnya tiap hari adzan berkumandang enggak datang tuh. Tapi datang ke kota ini, ke negeri ini, datang ke kota anu, di negeri anu untuk mencari peninggalan Rasulullah. Salat ente kemana aja? Cari berkah dari Allah dari anda beramal saleh di hadapan kita semua. Kenapa anda fokus dengan peninggalan 1400 tahun yang lalu, yang cara menetapkannya pun akan susah. Betul gak ini waktu itu betul-betul rambut Rasulullah yang beliau bagi waktu itu? Gak tahu kita. Diteliti, diteliti dengan kecanggihan zaman sekarang, totonya DNA, DNA set, wah rambutnya kasino. Wah gak tahu ya. Wallah. Kenapa muncul nama itu? Bingung juga saya. Gila Lundro. Ulang-ulang. Sementara masalah-masalah furu' cabang syariat, karena begitu banyak kasusnya, maka tentu saja sulit bagi orang awam untuk mengetahuinya. Malahan besar kemungkinan salahnya dalam memahami. Maka itu, yang paling maslahat bagi orang awam adalah bertaklid kepada para ulama yang sudah mendalami serta mengkaji ilmu agama secara luas. Inilah jawaban dari yang disebutkan tadi. Taklid boleh dengan ilmu, dengan orang alim yang awam dengan ilmunya, di mana dia sudah menggali, meneliti hingga menelurkan fatwa. Taklid buta tercela. Taklid dengan ilmu, karena cabang-cabang syariat banyak. Kalau kita tidak taklid, tapi dengan ilmu, kita enggak tahu. Maka boleh asal dengan ilmu. Dan hakikatnya adalah yang anda ikuti juga firman dan sabda. Dengan kata lain, ijtihad orang awam adalah pada pemilihan ulama yang akan dia ikuti atau ditaklid olehnya. Jadi, yakni ijtihad anda bukan menelurkan hukum. Tapi ijtihad anda atau semua kita adalah siapa nih alim yang kita akan ikuti. Itulah yang anda harus tentukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai surah Al-Baqarah 170. Apa itu? Tolong buka. Tolong bukakan. Apakah bisa digunakan orang kafir saja atau dapat digunakan juga untuk muslim yang taklid buta kepada nenek moyang? Coba bukakan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna shay'an wa la yahtadun. Antum download tafsirnya enggak? Ada. Tafsir siapa yang antum download? Bukakan. Ya Sa'di. Harus baca tafsirnya memang. Tapi jamaah, ketika bunyi ayat Allah Subhanahu wa taala umum seperti itu, ya hukumnya umum basicnya. Tapi kalau memang Allah khususkan itu untuk orang Yahudi atau Nasrani, maka dia menjadi ayat yang khusus. Disebutkan dalam tafsir Sa'di bahwasanya ini ayat berkaitan dengan yakni orang-orang musyrikin. Idza umiru bittiba'i ma anzalallahu ala rasulih raghabu an dzalik. Jika mereka diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW, mereka enggan untuk mengikutinya. Jadi ini untuk orang-orang musyrikin. Kemudian pertanyaannya, apakah juga digunakan untuk muslim yang taklid buta kepada nenek moyang? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa. Ketika sampai kepadanya firman Allah, sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad, totonya mohon maaf, kami hanya mengikuti nenek moyang. Jadi persis kayak orang musyrik. Dan ini berbahaya. Disampaikan kepada kita firman dan sabda, malah kemudian mengedepankan perkataan orang lain. Anda mengedepankan perkataan Abu Bakar As-Siddiq saja dibandingkan firman dan sabda, anda salah. Apalagi hanya nenek moyang yang tentunya mereka adalah pelaut ya. Karena ayat setelahnya Al-Baqarah 171 ada kata-kata kafirnya. Saya takut Ustadz kalau salah menggunakan ayat, karena kemarin bapak saya minta mengikuti ajaran nenek moyang, tapi saya bacakan ayat tersebut. Ini dikarenakan ketidaktahuan saya. Wallahul muwaffiq. Penggunaan ayat yang benar. Jangan sampai kita seperti orang musyrik. Katakanlah ayat itu untuk orang-orang musyrik yang zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat ya, al-ibratu bi'umumil lafz. Salah satu kaidah dalam ilmu Al-Quran, ibrah, pelajaran, kita ambil dari Al-Quran berdasarkan keumuman lafadznya. Jika dikatakan kepada mereka, ikuti yang telah Allah turunkan kepadamu, mereka mengatakan kami ikut yang orang tua kami lakukan. Persis kan? Dengan keumuman ayat Anda kena. Ibrah itu diambil dari Al-Quran berdasarkan keumumannya. Bukan karena khusus sebabnya ini kan orang musyrikin doang, muslimin gak masuk. Masuk. Kenapa? Kalau praktek Anda sama. Disampaikan kepada Anda firman, sabda, dan Anda menolaknya, harus ngikut nenek moyang saja. Gak bisa. Wallahualam bisa. Bagus ya, mungkin kita bahas lebih detail nanti. Ustaz, Assalamualaikum. Benarkah kita tidak diperbolehkan untuk mendonorkan organ tubuh kita ke orang lain? Contohnya seperti, orang tua kita sendiri perlu ginjal, sedangkan kita sendiri sebagai anaknya rela serta ikhlas mendonorkan organ tubuh kita, apalagi demi orang tua, karena salah satu bakti terhadap beliau. Adakah dalil tidak diperbolehkannya kita mendonorkan organ tubuh kita sendiri, sekalipun itu untuk orang tua? Wallahualam, ini perkara khilaf ya. Ini perkara khilaf. Saya tidak siap menjawabnya sekarang. Tapi kalau misalnya yakni ini bentuk bakti, maka harusnya bagus. Dan donor ginjal tentunya yang mendonorkan kan masih hidup. Bahasan yang luas itu kalau misalnya ada orang berwasiat, nanti kalau saya mati bagian dari anggota tubuh saya donorkan. Itu bisa, karena mata disebutkannya, juga beberapa yang lain. Itu kalau orang baru meninggal kemudian masih bisa dimanfaatkan. Itu yang kemudian terlarang, gak boleh. Karena mematahkan tulang orang yang meninggal sama mematahkannya ketika dia hidup. Apalagi Anda belah-belah. Makanya orang ketika meletakkan jenazah itu harus pelan-pelan. Karena Anda gak pelan-pelan, terjatuh, darinya kemudian patah ke tangannya, kakinya, itu sama Anda menyakitinya ketika dia hidup. Makanya harus pelan-pelan. Kalau itu babnya, maka jelas terlarang. Tapi kalau ini orangnya kan hidup ya. Wallahualam bishawab. Tapi Allah Nabi Sallam, saya enggak siap hukum donor organ tubuh. Makasih. Ngasih PR terus, dasar juga. Enggak apa-apa. Saya kisah enggak siap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tinggal satu rumah dengan orang tua yang masih kafir? Ya. Yeah. Kalau Anda misalnya memang belum mampu untuk yakni nyewa, ngontrak, ya mau bagaimana lagi, Anda belum mampu. Tapi tetap dengan menjaga keislaman Anda, tetap dengan menjaga tempat sholat Anda, karena mungkin Anda sholat-sholat sunnah di kamar kan. Tapi orang tua Anda kafir, dia pelihara anjing. Tapi orang tua Anda kafir, dia pelihara babi misalnya juga. Dan sengaja kalau pagi-pagi, subuh-subuh dimasukkan ke kamar Anda. Yang gak gitu juga ya. Maka yakni ketika Anda belum mampu, mau bagaimana? Dan bisa jadi dengan tetapnya Anda di rumah, ada momen yang tepat, lewat Anda, Allah sapa mereka dengan hidayahnya. Bisa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena hukum asal bumi ini semuanya suci ya. Semuanya suci. Anda boleh sholat di sana. Tapi tentunya simbol-simbol agama Anda harus hilangkan. Mungkin di kamar Anda ditaruh yakni gambar salib besar, ditaruh gambar Yesus besar, maka itu yang harus Anda nego, hilangkan karena Anda muslim. Apalagi ditaruh di bagian kiblat. Di bagian Anda sholat ya. Pas sholat gerak gambarnya. Tentunya YouTuber yang tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini pertanyaan dengan 3 warna pulpen. Mantap. Tahu gak ya PNBC pulpen warna-warni? Bagus, bagus. bagaimana seharusnya yang baik? Apakah saya ikut serumah dengan suami dan mertua atau berumah lain dari mertua? Ana dari Palangkaraya. Senang sekali ana akhirnya bisa ke kajian Ustaz. Jazakallahu khair. Siap. Ini harus dibicarakan baik-baik, suami Anda mampu enggak? Jangan-jangan suami Anda belum mampu untuk ngontrak. Karena hei para suami, rumah tempat tinggal itu hak istri, kewajiban Anda memberikannya. Enggak mesti rumah jadi Anda beli, enggak. Kontrakan pun no problem. Tapi itu hak mereka untuk tinggal di rumahnya sendiri. Kalau mereka kemudian tinggal bersama orang tua Anda, bagi dia mertua, banyak tidak nyamannya. Apalagi misalnya pasti istri Anda punya aib. Di saat yang sama ibu Anda perfeksionis, ribut pasti. Istri Anda misalnya ya mungkin masih belajar, ngajinya mungkin masih terbata-bata, sholatnya mungkin ya, tapi ibu Anda orang yang sangat paham agama. Ketukah bininya wajah? Mari. Maka sambil kacak pinggang loh. Lawan menggiling kumis. Jadi ibu Anda kumisan ya. Ketukah mana? Ribut nanti jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Belum lagi kemudian bakti Anda ke ortu tetap nomor satu. Sedangkan istri Anda baktinya kepada Anda. Jadi bingung nanti. Kenapa bingung? Karena pertanyaannya esai. Apa sih ini? Sudah mulai ngawur ya karena lapar ya. Jadi bagusnya memang obrolkan baik-baik. Kak, pian mampukah untuk nyewa? Belum dengeh. Tapi kalau sudah mampu kita berpisah lah. Hah? Pian minta cerai kak? Maksudnya berpisah dari rumah abah ya. Maka berikan mereka itu hak mereka. Tempat tinggal itu hak para wanita yang harus disuplai, diberikan oleh suami. Walaupun tapi dengan mama abah ini sudah pindah ke Garingan, aku harus di sini. Nah, Anda cari kontrakan yang dekat. Yang penting istri Anda punya rumah terpisah. Dekat, berdampingan juga enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Wallahu alam bisa. Yang penting dia punya privasinya, istri punya privasinya. Wallahu alam bisa. Ini tugas para suami ya. Apakah barakallahu fikum, ustaz, fikum barakallahu. Apakah cara beragama ana salah? Karena pernah ingin membuka kajian buhan sebelah. Apa itu? Karena ini ambigu ya. Sebelah itu apakah teman-teman salafi juga yang suka tahdzir? Atau kemudian betul-betul sebelah ya. Karena saya penasaran apa bahasannya sampai berjumlah 1000 plus-plus yang menonton. Oh, iya, iya. Ini biasanya ketika ana live streaming di Rifkon TV. Dibawakan itu, di bawahnya itu kelihatan live buhan sebelah ustaz. Oh. Apakah ana termasuk orang yang mengetes keimanan? Anda kalau sudah nyaman dengan kajian kita, maka istiqomah lah ya. Karena syubhat itu menyambar-nyambar ya. Banyak yang nonton bukan berarti menunjukkan yang disampaikan pasti benar. Wallahu a'lam bissawab. Beberapa hari yang lalu ya, dulu lihat postingan salah seorang ustaz, dia memposting satu pic yang terjadi di Madinah. Seorang syekh ngisi pengajian yang hadir cuma satu orang. Apakah kemudian katakan pasti salah tuh, kenapa yang hadir cuma satu orang? Enggak bisa kan, karena jumlah bukan standar kebenaran. Berkaitan dengan jika kebenaran kita sampaikan yang mendengarkan banyak, itu keutamaan, tapi bukan itu tujuannya dan bukan itu standarnya. Ketika Anda sudah nyaman dengan kajian sunnah, bismillah lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Jangan coba-coba ya, berbahaya, karena bisa jadi syubhatnya kena ke hati Anda. Apalagi nanti kita bahas pekan depan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah benar jika seorang mengatakan tidak menganut manhaj salaf sepenuhnya, misalnya dalam perkara fikih kontemporer hanya mengikut pendapat yang paling kuat, apakah pertanyaan itu dibenarkan? Apakah benar jika seorang mengatakan tidak menganut manhaj salaf sepenuhnya? Salah tentunya. Karena semua imam madhab itu salaf untuk kita. Dan yang mereka sampaikan dengan pemahaman yang lurus. Berdasarkan pemahaman mereka akan sebuah firman atau sabda. Itulah sebab kenapa mereka berbeda. Wallahu alam bissawab. Maka ketika seorang mengikuti pendapat seorang alim, dia sebenarnya hakikatnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang mudah memang ketika kita mengikuti pendapat seorang ulama itu jumhur, mayoritas para ulama. Siapa yang mengukurnya? Ulama berikutnya biasanya. Jumhur ulama mengatakan, berarti yang ngomong ini dia sudah mengecek semua pendapat para ulama. Hingga dia mengatakan, jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya bab ini bla bla bla. Nah, itu ikuti. Akan jauh lebih menenangkan hati Anda. Ingat, bukan berarti kemudian ulama-ulama yang berseberangan bahkan mungkin bersendirian pendapatnya lemah, rendah, enggak, bisa jadi malah lebih tinggi. Jumhur ulama mengatakan wajah dan dua telapak tangan bukan aurat. Apakah kemudian Imam Ahmad bersendirian, kemudian beliau jelek? Enggak, beliau sampai mewajibkan pakai sarung tangan. Bukan lagi cadar, pakai sarung tangan. Lebih tinggi. Lebih dahsyat, lebih berat untuk dipraktekkan. Wallahu alam bisa. Jadi seperti itu. Tapi itulah yang lebih nyaman ya untuk kita ya, pendapat jumhur. Bismillah. Bisakah semua penyakit batin atau fisik disebabkan oleh ain? Waduh, ini bahasan yang lain lagi nih. Enggak siap saya. Ketika sedang membahas masalah keluarga, ibu saya menyinggung masalah wafak. Ustaz Ahmad yang paham nih. Dan kayaknya di kajian Ustaz Ahmad sudah disebutkan detail nih. Yang dipasang ayah saya di atas pintu. Wafak. Saya sampaikan bahwa ini haram syirik secara lemah lembut. Gimana ngomongnya haram syirik lemah lembut ya? Mak, ini haram. Mak, ini syirik. Mbak Tupang, neraka pian. Jadi lemah lembut ya. Ya begitulah ya, begitulah ya. Dengan lemah lembut ya. Atau sambil pijeti beliau, sambil pijeti beliau. Mak, pian ni ahli bid'ah. Tinjak sidin selajur. Anak durhaka. Lalu ayah saya marah. Lalu apakah perkataan saya ini dibolehkan? Bah, ini bagi ulun kada bah ini bagi ulun kada kawan pang. Kakak-kakak dan mama gin kada yang nonton ada terjemahan di bawah ya. Bah ini bagi ulun kada kawan pang. Kakak-kakak dan mama gin kada nyaman ada itu wafak di sini. Sarahai handak pian pasang di mana? Asal jangan di rumah nih. Artinya adalah bah bagi saya ya enggak apa-apa. Cuman kakak-kakak, mama juga ya ini enggak suka ada wafak ini di pintu. Kalau pengen ya jangan di rumah sini. Ya itulah terjemahannya. Lalu saya langsung segera mengubah topik melihat mafsadat atau madarat jika diteruskan. Apakah perkataan saya ini terlarang? Siap. jamaah sekalian rahimakumullah, dakwah memang harus disampaikan. Yang diyakini dengan wafak apa sih biasanya, Pak? Hah? Rizki? Maksudnya apa? Rumah tidak didatangi bala? Jimat berarti. Dia bagian dari jimat berarti. Wallahu a'lam bishawab. Ini Nabi Muhammad telah menyebutkan bahwasanya jimat itu adalah kesyirikan. Anda, hati Anda bergantung pada benda. Yang jadi masalah terkadang ketika Anda meyakini benda bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat, betul-betul Anda dapat manfaat, betul-betul Anda tidak pernah kena madarat. La qadarullah misalnya ada kebakaran gitu ya, rumah kanan kiri Anda kebakaran, Anda enggak tersentuh. Tambah yakin ini karena wafak yang saya pasang. Itu kalau Allah sudah tidak cinta ya. Tapi kalau Allah cinta, Allah bakar semuanya. Ingin meyakinkan, keyakinan Anda salah. Mau Anda taruh wafak 10 kayak kebakaran, ya kebakaran aja. Tapi kalau Allah sudah tidak cinta, sekalian nuwallihi ma tawalla, kami arahkan kemana ente mau, ente pengen syirik sekalian. Semuanya kebakaran, Anda tidak. Semua ketika banjir, semua rumah hanyut, Anda tidak. Karena Anda minum bodrek, jadi kada hanyut. Itu lain itu ya. Sorry. Wallahu a'lam bissawab. Maka dakwah harus disampaikan, tapi ya tentunya ilmi dulu apa yang Anda ingin sampaikan. Menyampaikannya betul-betul dengan dalil, dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Kata-kata Anda sudah tepat misalnya dengan kelembutan, diksinya bagus. Sisanya banyak berdoa. Semoga karena Anda Allah sapa ayah ibu Anda atau ayah khususnya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jika beliau menolak, maka tentunya di momen yang lain sampaikan lagi dan lagi. Jangan lupa doa. Bisa jadi butuh waktu berhari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan. Sabar aja. Jangan buru-buru. Apalagi sudahlah buru-buru, kata-katanya kasar pula. Tidak akan diterima. Lembut aja Anda tertolak, apalagi Anda kasar. Bah, ini syirik bahaya. Pianlah ma Anda kini lah mun pian mati neraka pian. Muah. Dan bapak Anda sedang ngasah pisau. Gimana itu? Atau ngasah beberapa yakni yang alat ninja atau apaan? Hah? Piau. Iya, gitarisnya Padi ya, piau. Itu piu ya. Dasar anak laknat, juga langsung suka nempel semuanya. Jangan ya, jangan ya. Lihat situasi dan kondisi, nyaman suasananya, sampaikan. Pilih diksi yang bagus, kata-kata lembut, banyak berdoa. Sudah disampaikan, beliau masih menolak, sabar. Sabar. Karena Allah lah yang merubah hati mereka, bukan Anda. Tugas Anda hanya menyampaikan. Dan bisa jadi kalau misalnya mama Anda sepaham, oh Anda gunakan mama. Karena dia paling tahu sifat ayah. Jadi mama mungkin yang mendakwahi. Atau misalnya bapak Anda sangat taat sama bapaknya, wow, lewat kakek Anda. Karena kakek Anda punya power kepada anaknya. Wah, jadi perlu cara yang macam-macam untuk menyadarkan. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.